107,8 FM Vico 4 Network Radio. Station for having fun. Iya, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Iya, selamat malam. Apapun, ya deh. Saat ini waktu kalian. Iya, benar banget. Lagi bersama aku Hani dan aku Diani. Hari ini kita akan menemani kamu semua di obrolan kampus Media Center Unpad. Ya, di mana selama beberapa jam ke depan kita bakal bahas topik yang seru banget. Topik-topik ini bisa banget bikin kamu semangat belajar. Iya, penasaran kan topik apa sih yang bisa bikin kamu semangat belajar gitu? Karena nggak cuma di lingkungan nyaman kamu aja, tapi bisa bikin kamu semangat belajar di lingkungan yang berbeda dan sambil liburan juga nih. Iya, benar banget. Seru banget kan? Nah, kalau kalian penasaran kita akan bahas apa dan kita akan mengundang narasumber siapa? Wah, siapa tuh? Narasumber yang bisa bikin kita semangat belajar. Wah, siapa tuh kira-kira? Penasaran kan? Kalau gitu, jangan kemana-mana. Stay tune di 107,8 FM Vika Mupa Network Radio. Station for having fun. Balik lagi nih sama Diani dan Hani. Kita masih akan ngobrolin obrolan kampus. Iya, benar banget. Di Radio Vikom Unpad episode kali ini. Iya, benar. Nah, episode kali ini tuh kita mengundang narasumber yang dari Vikom juga nih. Tepuk tangan dulu yang di studio. Ramai nih studionya. Selamat datang nih, di sini udah ada. Boleh kenalin dirinya? Iya. Ada cewek dan cowok nih. Aku Hana dan yang satu. Aku Buki. Oke. Okay, oh, Hana halo. Dan Buki. Halo. Ini by the way ada sepasang laki dan wanita ya di sini. Iya, sepasang laki berarti laki-laki sama laki-laki dong. Laki dan wanita. Iya, gitu aja. Sepasang nih. Oke deh, lanjut deh. Iya, lanjut. Tadi udah kita singgung, kita mau bahas tentang kegiatan yang membuat mahasiswa bisa nyaman belajar di lingkungan yang baru. Iya, sambil liburan juga. Iya, iya benar. Nah, boleh kasih tahu nih yang mau di-share hari ini apa? Iya. Ya itu tentang kita sekarang mau nge-share pengalaman kita waktu exchange. Kalau aku tahun kemarin, kalau Buki tahun ini dan terus kalau aku juga mau nge-share sedikit tentang pengalaman edu travel aku. Oke, student exchange dan edu travel. Edu travel dan student exchange. Edu travel apa, student exchange apa? Nanti bakal kita korek-korek lagi gitu. Tapi sebelumnya apresiasi dulu dong. Iya dong. Iya. Untuk edu travel dan student exchange. Oke, okay, kalau gitu boleh dong ceritain sedikit dari Hana edu travel dan apa tadi student exchange. Iya. Kemana dan dari apa gitu? Dari sendiri atau gimana? Jadi tahun kemarin sekitar bulan Maret aku ikut edu travel ke Thailand. Itu dari salah satu organisasi dan biayanya tuh sendiri dua-duanya, baik yang ke Thailand maupun yang exchange. Yang exchange yang kedua ini bukan exchange, cuma lebih ke volunteer. Itu dari ISEC seperti yang kalian tahu. Ya. Yaitu bulan apa ya, aku lupa, tapi musim panas sama musim gugur tahun 2016. Kalau di Indonesia kita nggak tahu musim panasnya kapan, musim gugurnya kapan sih. Saya mikir tadi musim panasnya siapa, di mana, kapan ya Indonesia. Oke, okay, tapi berarti dari ISEC ya. Iya. Cuma daftarnya sendiri. Oke. Okay. Nah kalau Buki gimana nih? Iya. Kalau aku volunteer juga sih, aku volunteer dari ISEC juga. Terus itu waktunya pas winter kemarin. Jadi itu bulan Desember sampai Februari kemarin. Oh, itu, berarti baru banget dong ya? Iya, baru banget. Wah, dingin di sana? Dingin. Oh iya. Kenapa? Mau memberikan kehangatan apa sih Ani? Minum. Oh iya. Terus itu tempatnya di Hungaria, itu di Budapest. Ibu kotanya Budapest. Hungaria. Okay. Yang satu lagi itu lebih ke ikutan banyak workshop waktu pas di Thailand. Lebih tepatnya di Chulalongkorn University. Waduh. Itu salah satu universitas top di Thailand dan bahkan juga di Asia. Wow. Terus lebih ke sharing kebudayaan aja waktu dulu di sana. Terus juga aku sama delegasi dari Indonesia lainnya itu nampilin lagu-lagu daerah Indonesia dan juga lagu-lagu nasional di depan murid-murid dan guru-guru di Chulalongkorn University itu. Terus juga waktu itu di Bangkok sempat ada challenge. Jadi kayak aku dan delegasi itu dijual sebuah produk Indonesia. Waktu itu aku dapetan apa tas tuh? Sama tas tapi motifnya batik. Oh iya, pasti kan ada ininya gitu. Bawa budaya Indonesia. Iya, iya, dan itu ngejualnya di pasar Asiatic Market di Bangkok, which is pasar turistik banget dan banyak banget turis, dan alhamdulillah berhasil ngejual tas itu ke turis dari warga negaranya tuh Myanmar. Wah, suka ya mereka gitu. Mereka bilang apa sih gitu? Iya, lucu gitu. Oh, gitu. Unik soalnya mungkin baru lihat ya. Ya. Asik banget ya, jadi enggak cuma ilmu tapi ada tentang kebudayaannya juga. Iya, apalagi kita juga bawa kebudayaan Indonesia gitu, dijual lagi. Terus juga ada challenge-nya yang itu kan. Itu seru banget challenge-nya. Terus yang Isaac itu mungkin hampir sama ya kayak Buki konsepnya, sama-sama volunteer. Dan itu kemarin aku project-nya semacam ngajar di SD dan di TK di 5 kota di Poland. Oh, Poland. Iya, di 5 kota di Poland. Bolak-balik tuh jadinya? Bolak-balik, enggak, kayak pindah-pindah aja. Oh, pindah-pindah. Iya, pindah-pindah. Cuma ada satu kota gede jadi yang jadi base camp Isaac-nya gitu. Oh, iya. Nah, terus ngajakinnya itu apa? Yang pertama bahasa Inggris, yang kedua cultural exchange. Terus goal dari project ini untuk membuka mata, telinga orang-orang Polandia, karena mereka banyak banget yang close minded dan banyak banget yang nggak tahu tentang kebudayaan di luar orang bule gitu, dan mereka kebanyakan terutama di kota kecil, dan juga anak-anak dan kakek-kakek, nenek-nenek, orang dewasa yang usianya di atas 45 tahun kebanyakan nggak apa ya, kalau ngelihat pokoknya selama aku di sana, selama di kota kecil apalagi, orang-orang tuh semua pasti banget ngeliatin aku karena aku pakai kerudung. Oh iya, beda iya. Banget ya. Beda banget karena mereka ditanya nggak terusnya. Kenapa? Ditanya nggak what is this gitu. Mereka nggak kan cuek orangnya, beda sama kita kan. Cuma tetap kepo. Kepo kali ya. Kepo ngeliatin terus gitu. Terus juga sampai mana tadi? Iya, pokoknya diliatin terus. Dan jadinya dengan adanya proyek ini, perlahan-lahan diharapkan mampu membuka mata terutama generasi-generasi Poland selanjutnya, itu anak-anak, supaya lebih open gitu pikirannya gitu. Ini terus si sosial ya. Sosial. Asyik banget sih waktu itu sambil jalan-jalan juga. Tuh, aduh, udah ngajarin. Coba kita jalan-jalan ke negeri orang. Kalau gitu sekalian nih, mumpung Hana lagi ngejelasin tadi pengalamannya, boleh juga disinggung sedikit tadi perbedaannya EduLab sama EduTravel. Apa? EduTravel. Kamu bilang apa? EduLab. EduTravel, Hani. EduTravel sama Student Exchange. Student Exchange. Boleh dikasih tahu Hana perbedaannya EduTravel sama Exchange sama volunteer sebenarnya. Yang aku sebutin tadi itu pengalaman volunteer. Kalau EduTravel itu penyelenggaranya bisa dari umumnya dari travel agent, umumnya atau dari organisasi. Yang dilakuin tuh apa? Apa ada perbedaan signifikan dengan volunteer? Tergantung mereka bikinnya mau kayak gimana. Misalnya kayak mau lebih mirip ke studi banding sebenarnya. Ikutin workshop gitu. Oh iya, workshop tadi. Ada kalau misalnya exchange itu belajar selama durasinya tertentu di luar negeri atau di dalam negeri juga bisa. Kebetulan sebenarnya aku waktu akhir semester 2 kemarin sebelum ke Polandia itu, aku sempat diterima exchange di Chulalongkorn University itu, yang dimana aku pergi ke sana pas aku lagi di Bangkok. Tapi karena mamaku nggak terlalu siap buat melepas aku selama 6 bulan lamanya. Lama ya? Iya, jadinya aku pilihnya yang Isaac aja ya, cuma 1,5 bulan. Gitu. Terus gitu. Yang volunteer ya, seperti yang kalian tahu, volunteer gitu bersukarela untuk melakukan suatu project untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. Waduh, kemaslahatan dan kebaikan manusia. Jadi tuh banyak banget ternyata ya apa macam-macam. Kalau misalnya kita mau keluar negeri, bukan hanya Cuna X-nya aja, ada EduTravel juga. Ya, sama tadi berupa volunteer itu. Iya, volunteer gitu. Jadi nggak cuma ilmu, tapi ada misi budaya, misi sosialnya juga. Iya pastinya. Nah, selanjutnya kita mau dengerin Buki nih. Iya benar. Tadi kita belum nyinggung. Tadi kan Poland, sama Chulalongkorn, benar tuh ngomongnya. Thailand ya. Benar. Chulalongkorn. Susah deh. Susah. Kalau pergi kemana nih? Iya. Kalau aku ke Budapest di Hungaria. Budapest. Gimana di sana? Konsepnya sama kayak Hana, sebenarnya ngajar anak. Kalau aku ngajar anak TK, itu TK kecil di pinggiran Budapest. Itu benar-benar volunteer yang benar-benar harus apa-apa sendiri sebenarnya, dia dilatih buat mandiri. Mana-mana kita harus naik bus sendiri, terus kayak dingin lagi sana salju. Oh iya. Dan jadi pernah salju dong sana? Iya, dan Hani mau? Belum pernah nih. Dan pada saat waktu aku kesana itu hampir kayak 2-3 minggu cuaca di sana lagi ekstrim banget. Wow. Jadi menurut saya -14, -20. Dan itu benar-benar kayak mau keluarnya masuk angin banget di sana. Oh pernah. Masuk angin juga pernah. Maksudnya Indonesia panas, di sana gimana adaptasinya gitu? Bener banget, susah banget sebenarnya. Oh iya. Sempat culture shock. Nah di sana aku juga ngajarin bahasa Inggris terutama ke anak TK dan cultural exchange itu. Ya. Jadi benar ngajarin apa sih Indonesia itu, terus apa apa juga pentingnya budaya kayak gitu. Tapi kamu bahasa sehari-hari mereka udah bahasa Inggris kan? Nah, jadi kalau di Budapest itu ada bahasa namanya bahasa bacanya Mojor. Mojor. Mojor. Jadi Mojor itu bahasa ketujuh paling susah di dunia kalau nggak salah. Oh my. Nah, terus belajar. Nah kita mau nggak mau harus belajar bahasa mereka karena mereka sendiri nggak bisa bahasa Inggris. Dan kalau mereka kalau ngomong bahasa bahasa Mojor. Coba ngomong dong, ngomong. Apa ya? Apa ya? Selamat siang. Selamat pagi, Yonapot. Yonapot. Jauh banget ya sama selamat pagi Yonapot. Lebih gampang kalau daripada Poland. Kalau Poland itu dia keluarga Slavik. Jadi kayak mungkin kita Indonesia sama Malaysia itu kan keluarga Melayu. Kalau mereka itu keluarga Slavik sama Rusia sama Slovakia. Yang dimana bahasa mereka itu salah satu bahasa yang paling susah di dunia. Terutama Slovakia, terus Poland kayak kedua, ketiga. Nah baru setelah itu bahasa Hungari gitu. Dan kayak kalau ngedengerin mereka ngomong itu bener-bener kayak angin. Kayak shush gitu. Dan oh my god, itu belajarnya sangat-sangat susah. Dan misalnya kayak nama kota juga, misalnya aku waktu itu sempat ke kota Lodz. Nah itu dibacanya bukan Lodz, walaupun tulisannya tuh Lodz gitu, L-O-D-Z. Lodz. Tapi dibacanya tuh Woods, which is beda banget. Terus ada kayak Warsaw, ibu kotanya kan itu, tapi dibacanya Warszawa. Beda jauh gitu. Sama tulisan-tulisan itunya ya. Tulisannya kan gitu-gitu. Mirip kali ya, kita tulisan Latin sebenarnya. Latin, tapi ada yang kayak logo-logo. Ada curug-curugnya. Curug, Sundanese curug. Iya benar. Jadi banyak banget pengorbanan yang udah dilakuin itu ya. Mestinya harus diapresiasi lebih. Tepuk tangan dong. Iya. Tapi masih penasaran nih, volunteer itu apakah selalu ke daerah yang terkecil mungkin ataukah apa ada indikatornya kah yang kalau dari ISEC sendiri sebenarnya itu kayak terserah dari program dari ISEC di negara sananya. Jadi mereka yang mengurusi kita sebenarnya di mana kita mau ditempatkan seperti itu. Kebutuhan ya. Biasanya sih karena ISEC ini tujuannya untuk mengembangkan suatu daerah untuk jadi ISEC itu punya tujuan yaitu meningkatkan SDG. SDG itu apa Sustainable tuh? Development Goals. Yeah. Apa nih? Sustainable Development Goals. Oke. Itu ada 14. Dan salah satunya itu ada education sama cultural exchange juga. Nah, makanya kita harus mengembangkan kayak di negara-negara berkembang supaya mereka jadi negara yang maju. Oke. Mulia sekali. Mulia sekaligus jalan-jalan. Aduh, nikmat apa yang kau dustakan gitu ya. Ya kan dapat pahala pengalaman. Iya, benar banget nih. Mungkin kalian semua sebagai mahasiswa atau mungkin orang luar sana yang penasaran gitu dengerin aja nih cerita ini siapa jadi termotivasi kan untuk ikutan hal-hal positif kayak gitu. Stay tune terus ya sama Hani dan Diani.